untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Al-thalitha yang ketiga, tahqiqu ibadatihi bifi'li ma amara bihi. Membenarkan ibadah dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya, wajtinabi ma naha anhu, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna ikhwan.